Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Fa'usi nafsi awalan wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allahu 'azza wa jalla fi kitabi: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla masih memberikan kepada kita kesehatan, bantuan dan pertolongannya untuk kembali duduk bermajlis dalam bab at-tadhakur wa at-tanasuh, dalam memikul tugas-tugas besar yang diembankan oleh Allah Azza wa Jalla kepada para nabi dan rasul, yaitu ad-da'watu ilallah subhanahu wa ta'ala. Harapan pertama kali Allah Azza wa Jalla memberikan keikhlasan, kedua tidak melepaskan kita dengan bantuan-bantuannya, karena termasuk dari takhzil, kehinaan dan perendahan dari Allah Azza wa Jal, di saat seorang muslim dan muslimah diserahkan urusannya kepada dirinya sendiri. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala yaqul: Al-khadlanu ayyakilakallahu ila nafsika. Kerendahan hidup itu di saat Allah Azza wa Jalla menyerahkan urusan dirinya kepada dirinya sendiri. Termasuk dari perkara-perkara yang sangat dikhawatirkan menimpa orang-orang saleh, dan itu sangat berbahaya, bahkan Allah Azza wa Jalla akan menyerahkan urusannya kepada siapa yang dituju, seperti di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala: Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka. Barang siapa yang melakukan amalan apapun, dia menyekutukan aku padanya. Dia ingin untuk mengharapkan ridha Allah, tapi dia juga punya keinginan untuk mendapatkan nilai dari manusia. Ini isyrak, termasuk dalam perbuatan menyekutukan Allah Azza wa Jalla, walaupun levelnya itu adalah syirkul asgar, tapi hukumannya taraktuhu wa syirkahu. Aku tinggalkan dia bersama siapa yang dia sekutukan aku dengannya. Ini artinya bahwa manusia itu tidak bisa memberikan apa-apa. Pujiannya tidak berarti, sebagaimana celaannya tidak membahayakan. Barakallahu fikum. Karena yang mentazkiyah seseorang itu adalah amalannya sendiri, sebagaimana yang akan menjadikan dia hina dan rendah, ya perbuatannya sendiri. Oleh karena itu Rasulullah alaihi salatu wassalam yaqul: Faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang menemukan ada ganjaran dan nilai kebaikan di dalam hidup, ya yang dipuji adalah Allah. tidak dia memuji dirinya, memuji orang lain, tetapi Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk menyanjung dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi coba dengarkan barakallahu fikum sebaliknya. Faman wajada ghaira dzalik, barang siapa yang menjumpai dan menemukan selain itu, fala yalumanna illa nafsahu, jangan sekali-kali dia mencari kambing hitam kecuali dia menyalahkan dirinya sendiri. Allahu Akbar. Ini sebuah pendidikan yang sangat agung, bahwa celaan manusia itu tidak akan berarti di hadapan kita sebagaimana sanjungan dan pujian. Yang akan berarti itu adalah karya nyata kita di dalam hidup, hubungan kita baik lahiriah dan batiniah kita dengan Allah Azza wa Jalla. Itu yang akan merekomendasikan kita di dalam hidup, dan itu pula yang akan menyebabkan kerendahan barakallahu fikum dan kehinaan. Oleh karena itu yaqulullah tabaraka wa taala, ma asabaka min hasanatin, apa kata Allah, faminallah, apa yang mengenai engkau dari kebaikan, maka itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika, apa yang menimpamu mengenaimu dari kejelekan, maka itu adalah datangnya dari dirimu sendiri. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, terus kita melakukan hubungan dengan Allah Azza wa Jalla biqadril istita', dan terus mencari bantuan dan pertolongannya dalam setiap ahwal, setiap keadaan dan kondisi kita barakallahu fikum. Kita langsungkan barakallahu fikum as-sifatu thalithat ashrata, sifat da'i yang ke-13. Kathratul istishhadi bil Qur'anil Karim bikisasihi wa amthalihi wa wa'dihi wa wa'idi, banyak mendatangkan syahid, ai penguat dari ucapan kita, bimbingan kita, mau'idah kita dengan Al-Qur'anul Karim. Baik Al-Qur'anul Karim itu berisi kisah-kisah, cerita-cerita barakallahu fikum para nabi dan rasul, keberhasilan para nabi dan rasul di dalam dakwatu ilallah, malapetaka dan marabahaya yang didapatkan oleh para penentang-penentang dakwah para nabi dan rasul, kisah-kisah di dalam Al-Qur'an terkait dengan Allah mengangkat satu kaum dengan apa, Allah Azza wa Jalla merendahkan dan menghukum satu kaum dengan apa. Ini semuanya menjadi sebagai sebuah penguat bagi seorang da'i ilallah Azza wa Jalla di saat dia menyampaikan dakwah dimanapun dia berada. Demikian juga amsal, banyak permisalan-permisalan yang Allah Azza wa Jalla berikan di dalam Al-Quran, terkadang untuk takrib lil faham, untuk mendekatkan kepada sebuah pemahaman bagaimana Allah Azza wa Jalla menggambarkan antara hak dan juga batil, rahimani wa rahimakumullah, dengan takribun lil faham. Di situ juga ada permisalan untuk benar-benar memberikan perendahan, merendahkan manusia yang tidak mampu apa-apa, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an, untuk mencoba. Silakan anda bikin ba'udah, ya barakallahu fikum, janji-janji terlalu banyak di dalam Al-Quran. buat orang-orang yang mengukir kebaikan di dalam hidup, mulai dari kebaikan yang paling terbesar yaitu tauhid, janji-janji Allah Azza wa Jalla luar biasa. Coba baca di dalam surat Al-Hasyr ayat yang terakhir. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu. Kemudian Allah tuliskan padanya cahaya di dalam hati, ruh, bantuan dan pertolongannya. Sampai Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa mereka-mereka itu Hizbullah. Mereka-mereka itu adalah partainya Allah, golongannya Allah, pasukan Allah. Bukankah ini sebuah janji yang dititipkan oleh Allah buat orang-orang yang mengukir kebaikan di dalam hidup? Dari kebaikan yang paling besar yaitu tauhidullah, kemudian menerapkan al-wala wal-bara, barakallahu fikum, dengan ketauhidan itu, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Taruhlah misalkan di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, man ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Janji-janji Allah terlalu banyak di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Wa wa'idi, demikian juga terkait dengan ancaman-ancaman. Barakallahu fikum, ancaman terhadap kesyirikan, ancaman yang menimpa kaum-kaum yang terdahulu. Barakallahu fikum, mereka adalah kaum yang kuat-kuat tangguh dari semua sisi. Dari sisi kekuatan fisik mereka, dari sisi kemajuan pertahanan mereka, dari sisi perekonomian mereka. Barakallahu fikum. Tapi Allah Azza wa Jalla menghancur luluh lantahkan semuanya. Seperti yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, wa kullan akhadna bidambi. Semuanya kami ambil mereka karena dosa-dosa mereka. Wa minhum man arsalna alaihi hasiba. Di antara mereka ada yang kami kirim kepadanya hasibah, yaitu angin gemuruh kencang sampai kemudian meruluhkan mereka, merontokkan negeri mereka dan mematikan mereka semuanya. Seperti yang Allah Azza wa Jalla timpakan kepada kaum Tsamud, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wa minhum man akhadhathu as-sayhatu. Di antara mereka kaum-kaum terdahulu ada yang Allah ambil mereka, siksa mereka dengan as-sayhah, teriakan yang menggelegar sampai kemudian menewaskan mereka seperti yang menimpa kaum 'Ad. Wa minhum man khasafna bihil ardh. Di antara mereka ada yang kami tenggelamkan ke dalam bumi dari dosa-dosa yang dilakukan. Barakallahu fikum. Wa minhum man khasabna bihimul ard. Ada yang Allah tenggelamkan ke dalam bumi seperti barakallahu fikum Qarun, ya, dan yang semisal dengan Qarun. Wa minhum man aghraqna. Di antara mereka ada yang kami tenggelamkan ke lautan seperti Fir'aun. Barakallahu fikum. Nah, ancaman-ancaman seperti ini kita mengambil sebuah pelajaran, menyodorkan bahwa apa yang terjadi di alam ini dari hal-hal yang menghancurkan dan membinasakan suatu kaum, wa ma kana Allahu liyadhlimahum. Allah Azza wa Jalla tidak akan berbuat zalim kepada mereka. Walakin kanu anfusahum yadzlimun. Tapi mereka-mereka lah yang telah berbuat zalim. Allah timpakan. Berikan barakallahu fikum pelajaran rahimani wa rahimakumullah kepada wa'i. Terlalu banyak ancaman-ancaman di dalam Al-Quranul Karim. وكذا بالقصص والأمثال التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه. Demikian juga kisah-kisah, permisalan-permisalan yang dipergunakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam dalam khutbah beliau. Barakallahu fiik wa wasayah, dalam wasiat-wasiat beliau rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana Nabi alaihissalatu wassalam mengisahkan barakallahu fiikum tentang kaum yang terdahulu, ashabul ghar, ashabul ukhdud, ya, mereka yang kemudian ashab ukhdud yaitu parit, barakallahu fikum ashabul juraid, kemudian bercerita tentang seseorang yang telah membunuh sekian atau 99 nyawa sampai 100. Bahkan Nabi alaihi salatu wasalam menanamkan dalam mau'izah beliau, nasihat beliau, untuk menanamkan jiwa ketabahan dan kesabaran dengan kisah-kisah terdahulu. Apa yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat beliau berselendangkan dan berbantalkan selendang beliau, barakallahu fikum, sahabat datang, ya Rasulullah, ala tastansiru lana wa ala tad'u lana, ya Rasulullah, tidakkah engkau meminta pertolongan agar kami menjadi menang, atau mendoakan buat kami kebaikan? Karena dahsyat dan mengerikan ujian dan cobaan, barakallahu fikum, yang dialami oleh yang pertama-tama kali mengenal Islam, masuk ke dalam Islam, mendapatkan pembagian hidayah dari Allah Azza wa Jalla, teroran datang, pesakitan muncul, berwarna-warni tekanan hidup mereka alami, mereka mencoba mengetu Nabi kita alaihi salatu wassalam, yaitu dengan cara beliau diminta untuk mendoakan segera pertolongan. Ala tastansyuru lana, meminta pertolongan segera kepada Allah dan meminta agar didoakan kebaikan. Tapi Nabi alaihi salatu wassalam tidak segera kemudian melakukan hal itu. Beliau menceritakan tentang kisah sebelumnya yang mereka juga mendapatkan ujian dan cobaan. Di antaranya barakallahu fikum, bahwa di antara orang sebelum kalian ada yang dimasukkan, galikan lubang, masukkan kemudian setengah badannya digergaji menjadi dua. Barakallahu fik, ini untuk menanamkan ketabahan, keberanian pada jiwa para sahabatnya yang sedang mengalami yang sama. Nabi alaihi salatu wassalam bercerita tentang barakallahu fikum, ya, anak dengan tukang sihir yang hidup di tengah-tengah kekuasaan kafir, berkuasa padanya kerajaan yang kafir, sampai terakhir kemudian sang raja mengucapkan bismillah setelah memberikan bimbingan untuk memanah kepala sang anak tersebut. Ala kulli hal, banyak kisah-kisah yang diungkapkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam menanamkan jiwa keberanian, ketabahan, kesabaran, keistiqomahan para sahabat Nabi untuk menanamkan dengan cerita-cerita itu dan permisalan-permisalan. Kama yahsunu dhikru manaqibid du'at min salafina salih a'lamil huda wa masabihid duja wa immatid dini wa taqwa. Dan juga sangat-sangat bagus untuk disebutkan, menyebutkan manaqib, kedudukan-kedudukan, ya, para duat dari para pendahulu kita yang soleh, dari alam al-huda, mereka-mereka yang tokoh-tokoh pembawa bendera petunjuk, kemudian lentera masa dan zaman, imam para agama di dalam agama dan imam-imam di dalam ketakwaan, menceritakan kisah-kisah mereka barakallahu fikum Contoh misalkan kita mau menanamkan ketabahan, kesabaran bagi para penuntut ilmu. Bagaimana semangat para pendahulu kita yang soleh. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu pernah bertemu dengan seorang Ansari. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan kepada Ansari, ta'al, kita menuju para sahabat Nabi, ay belajar, fa innahum kuthur, sekarang ini mereka masih banyak. Subhanallah, jawaban Al-Ansar dalam riwayat itu, gimana Anda mau mencari dengan upaya Anda ini ya keterhormatan, para sahabat Nabi masih hidup, sudah ditinggal oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Mulailah kemudian beliau mengambil hadis kemudian dari seorang sahabat, dari pintu ke pintu, barakallahu fikum, sampai dia menemukan sahabat itu dalam kondisi qaila ay kailula, tidur. Tentu tidak akan mengganggu, barakallahu fikum. Maka beliau juga, ya namanya perjalanan, tidak seperti sekarang pesawat, mobil, barakallahu fikum, bisa janjian ana mau ke rumah antum. Lah dulu enggak ada, sudah. Lelah capek, beliau juga kailulah. Kailulah ya di depan pintu. Antum bayangkan tentang kehidupan, barakallahu fikum, di padang pasir. Ya apalagi kalau sudah ya angin berhembus, ya siap-siaplah menjadi tertutup muka dengan debu atau penuh dengan debu badan. Sampai sahabat keluar terkejut melihat Abdullah bin Abbas. Kenapa Anda tidak menyuruh, wahai putra pamannya Rasul alaihissalatu wassalam, kenapa Anda tidak menyuruh seseorang? Ya, maka beliau kemudian mengutarakan hajatnya mendengar hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, Al-Ansari, masih ingat tadi, Al-Ansari barakallahu fikum, ketika banyak para sahabat Nabi telah meninggal dunia, lah muncul Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala an, baru barakallahu fikum Al-Ansari mengatakan, Anda ini lebih aqal minni, lebih orang yang cermat, orang yang pintar, orang yang berakal dari saya. Rahimani wa rahimakumullah. Jabir ibni Abdullah safar ke negeri Syam untuk mengambil satu hadis dalam perjalanan satu bulan. Abu Ayyub Al-Ansari safar ila Misr dengan waktu yang panjang untuk mencari satu hadis. Ini salah satu contoh menanamkan kepada jiwa para tulabul ilm. Demikian para pendahulu kita yang soleh, ketika mereka belajar ilmu agama, mereka bersemangat, barakallahu fikum, untuk mencari sanad ali, sanad yang tinggi, dan seterusnya. Litaqwa azaimul mad'uwin fayartasimul khuta wa ya'khudul qudwatas salihata ar-rasyidata minhum. Agar semangat, azimah, kemauan, keinginan para mad'u itu adalah tinggi ketika membawakan kisah-kisah para pendahulu kita, sehingga mereka berupaya untuk kemudian menggariskan di dalam hidup untuk meniti langkah-langkah mereka, mengikuti jejak-jejak mereka, dan menjadikan mereka sebagai qudwah salihah hasanah minhum. Demikian juga bagaimana ibadat-ibadat mereka, barakallahu fikum, ihtimamuhum bil Qur'anil Karim. Sehingga kan sering kita mendengar ada dari alim min ulama ina bisa khatam Al-Qur'an, barakallahu fikum, ada yang syahr bahkan aqal min dzalik, lebih sedikit dari satu bulan, barakallahu fikum, mungkin seminggu, bahkan min aqal min dzalik, lebih sedikit dari itu ihtimamuhum terhadap Al-Qur'anul Karim. nuhawil barakallahu fikum, ya, kiraatan dengan mungkin sedikit mencoba memahami intifa' bil Quran dengan mengkhatamkan Al-Quran. Kalau seseorang berupaya untuk mengkhatamkan Al-Quran wa fihi ihtimam, padanya dia akan menemukan banyak pelajaran yang sangat berharga. Allah membangkitkan semangat hambanya melalui Al-Quran dengan kisah-kisah para nabi. Terkadang kisah-kisah para nabi itu diulangi di berbagai surat oleh Allah Azza wa Jalla dengan bahasa yang berbeda, dengan ungkapan yang berbeda juga. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau sekiranya kita tidak diberikan kemampuan untuk menghafal seluruh Al-Quran barakallahu fikum, maka kita mencoba untuk mengkajinya lewat mengkhatamkan Al-Quran. Kesempatan-kesempatan kita sesungguhnya terlalu banyak. Mungkin sehari satu surah, atau mungkin barakallahu fikum satu juz untuk membacanya. Terus berupaya untuk mengkhatamkan rahimani wa rahimakumullah Al-Quran. Jadi barakallahu fikum, dengan itu semua agar mereka punya kekokohan untuk mencari bimbingan yang lurus di dalam hidup. Dan memang ke arah demikian itu kaya ahlus sunnati wal jamaah. Dakwah ini terkaya. Kisah-kisah keagungan, kemuliaan, kekaromahan di dalam hidup. Perjalanan ulama dakwah ini adalah kaya. Berbeda halnya dengan ahlul bid'ah wal dhalalah. Cerita ya terkadang khayal. Terkait dengan ayam mati jadi hidup. Jadi barakallahu fikum, tidak ada yang benar-benar kisah menjadikan seorang itu tenang dan tentram di atas hidayah. Tapi subhanallah, kisah-kisah para ulama jahabid ahlus sunnati wal jamaah dari kalangan para sahabat nabi tertulis dengan tinta emas di dalam barakallahu fikum sejarah. Dan kisah-kisah itu menunjukkan kemuliaan hidup mereka. Nah sekarang barakallahu fikum, kita ingin tahu dengan apakah mereka itu memperoleh perjalanan hidup yang sangat indah, di dalamnya cerita meraup berbagai macam bentuk kebaikan dan kemuliaan. Maka kita akan sampai kepada kesimpulan mereka mendapatkan itu semua karena hidayah dan taufik dari Allah Azza wa Jalla untuk mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dan berteladan kepada para pendahulu yang saleh. Karena itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala yaqul, inna allaha yarfa'u darajatal abdi biqadri tamassukihi bisunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allah azza wa jalla mengangkat derajat suatu kaum di saat kaum itu kuat berpegang teguhnya dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kita juga menemukan di dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang mengatakan, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah azza wa jalla akan mengangkat dengan kitab ini ay Al-Qur'an suatu kaum dan akan merendahkan suatu kaum barakallahu fikum. Kapan? Di saat kaum itu mengilmui Al-Quran dan dia mengamalkannya dengan tepat dan benar. Ketika kita berangkat lagi, kita menemukan ayat-ayat yang terlalu banyak sanjungan dan pujian, termasuk diantaranya firman Allah Azza wa Jalla, yarfa'illahu alladhina amanu minkum madha? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Terus? Wa alladhina utul ilma darajat. Ternyata sampai juga bahwa terangkatnya derajat-derajat mereka di kehidupan dunia ini sebelum akhirat, oh, karena mereka berilmu tentang Al-Quran dan Sunnah, mereka mengamalkan isi kandungannya dengan benar dan tepat. Kita juga bertemu dengan ayat yang sering barakallahu fikum kita simak. Qaulullah azza wa jalla syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah azza wa jalla bersaksi terhadap kalimat la ilaha illallah. Berarti kita mengetahui bahwa persaksian ini adalah sesuatu yang agung dan besar. Kenapa? Allah yang bersaksi. Kedua, yang dipersaksikan ini adalah sesuatu yang terbesar di dalam hidup. Apa? Terkait dengan hak Allah untuk disembah semata. La ilaha illallah. Lalu Allah Azza wa Jalla mengangkat dari barisan makhluknya untuk masuk dan ikut dalam persaksian itu, pertama kali adalah al-malaika. Para malaikat, barakallahu fikum. Ini menunjukkan bahwa kedudukan para malaikat itu adalah tinggi. Kemudian dari manusia, siapa yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla? Allah Azza wa Jalla yang memilih ikut dalam persaksian besar terhadap sesuatu yang besar, yaitu orang-orang yang berilmu. Artinya bahwa tidak ada lagi orang yang lebih mulia, orang yang lebih tinggi, orang yang lebih teratas derajatnya dari orang-orang yang memiliki ilmu. Makna ayat ini adalah orang yang berilmu dan dia mengamalkan ilmunya. Inilah yang dimiliki oleh para pendahulu kita yang saleh, sehingga mereka meraup dari Allah Azza wa Jalla kemuliaan yang sangat tinggi di dalam hidup, dan itu dikutip oleh sejarah dengan riwayat dan sanad-sanad untuk bisa dipelajari oleh generasi yang keberikutnya. Nah, salah satu upaya yang dilakukan oleh para duat ilallah azza wa jalla membakar semangat para tulabul ilm, para pencari barakallahu fikum al-haq, dengan kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, dengan kisah-kisah cerita yang dibawakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Berikut barakallahu fikum menceritakan para imam-imam, ya, bagaimana ketabahan, kesabaran mereka di saat menghadapi ujian dan cobaan, sebagaimana semangat mereka di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. As-sifatul rabi'ata ashrata, sifat yang ke-14. At-tadarruju wal-marhaliyatu ma'al mad'uwin fayu'allimuhum sigara al-ilmi qabla kibarihi. Yaitu bertahap. Para duat ilallah harus benar-benar memperhatikan, yaitu at-tadarrud, memperhatikan tahapan-tahapan di dalam menyampaikan ilmu. Jangan sekali-kali kemudian isti'jal, tergesa-gesa ingin menghasilkan seorang alim dalam masalah tafsir misalkan, alim dalam mustalahul hadis, alim dalam tahqiq, alim dalam nahu, wah sekaligus pagi nahu, sore, siang apalagi barakallahu fikum tafsir, kemudian wah pokoknya semuanya dalam waktu yang singkat. Anak muridku harus menjadi, kalau dia lulus tafsir, seperti Al-Imam Ibnu Katsir, kalau dia menjadi barakallahu fikum al-lughah, ya seperti Sibawai, wah Benar ya saudara, cita-cita itu sangat-sangat mulia ya. Tapi mbok ya perhatikan kemampuan, apalagi di masa sekarang ini. Kenapa? Pengaruh dari dosa dan kemaksiatan itu sangat-sangat besar di dalam masalah ilmu. Sangat-sangat besar. Ya. Kip bisa melemahkan banyak perkara. Melemahkan akal kita karena banyaknya ma'asi. Banyaknya tontonan-tontonan barakallahu fikum yang kita saksikan, yang kita lihat. Berikutnya, banyaknya ma'asi itu akan melemahkan yang akan menampung ilmu itu al-qalb. Coba baca karya Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala Ad-Da'u wad-Dawa, risalah atau kitab beliau Ad-Da'u wad-Dawa, kita menemukan ternyata kemaksiatan itu melemahkan banyak perkara di dalam hidup. Di samping melemahkan fisik kita menjadi orang yang lemah, bermalas-malasan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, pikirannya juga akan menjadi lemah. Barakallahu fikum, kalbunya akan menjadi lemah untuk menampung ilmu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apalagi kalau bisa diwujudkan dalam bentuk amalan. Ya, tidak bisa kita mau melakukan agar tergesa-gesa untuk jadi muridnya, jadi orang yang hebat, pintar ini, pintar itu. Sabar, melalui tahapan-tahapan. Punya mata pelajaran bahasa Arab, ya lihat tahapan-tahapannya. Punya pelajaran terkait dengan akidah, Anda mau ngajar yang paling tinggi biar segera menjadi da'i ilallah. Oke. Anak baru barakallahu fikum belajar atau kelasnya tahfidz sudah buka Fathul Majid misalkan. Ya ini tentu enggak benar. Ya tadarruj barakallahu fikum di dalam ilmu itu harus dilakukan. Dan barakallahu fikum harus melenyapkan pada diri kita ini sifat isti'jal. Tergesa-gesa. Sabar memang. Seorang guru, seorang mudarris dan mudarrisah, muallim dan muallimah, dia harus bersabar barakallahu fikum. Mendidik akhlaknya, menata rapi akhlak murid barakallahu fik. Kemudian belum lagi terkait dengan pelajarannya, harus diperhatikan kadar kemampuan dari anak-anak itu. Ini tadarruj. Jangan sampai rahimani wa rahimakumullah menyampaikan sesuatu yang besar, ternyata nol, putul hasilnya. Tidak mendapatkan apa-apa. Kalau anak itu bisa mengerti alif ba'ta, dengannya dia bisa membaca Al-Quran, kemudian dia bersemangat untuk membacanya, kita bimbing untuk kemudian barakallahu fikum, bagus makhrajnya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Setelah itu, ya kita ajari bahasa Arab, kosa katanya, untuk masuk dia harus sudah bisa Al-Quran. Kita kejar bagaimana dia bisa menerjemahkan Al-Quran, membaca tafsir anak kecil. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dari mana kita mulai pertama kali? Mengajari anak, membentuk kepribadian anak. Yu'allimuhumul aqidata allati bada'al anbiya'ul izamu warrusulul kiramu bidakwatil khalki ilaiha wahadihi ainul basirati. Allahu Akbar. Kata beliau, mengajarkan mereka yaitu akidah yang darinya lah para nabi al-izam yang mulia, para rasul yang mulia memulai dakwah mereka mendakwahkan makhluk kembali kepada akidah. Ya, karena ini adalah pondasi hidup sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, asas, dasar yang paling mendasar. Di saat Ar-Rasul alaihi salatu wassalam Barakallahu fikum menyebutkan tentang Islam itu bagaikan sebuah bangunan. Ya, ada tukang bangunan di sini. Ada enggak? Kayaknya banyak ya. Hah? Mana? Nah, coba berdiri dulu. Jelaskan sedikit. Nah, fadhal. Terkait dengan kekokohan sebuah bangunan dari berbagai macam goncangan, mana yang pertama kali diperhatikan? Apanya? Tukang bangunan mengatakan pondasinya pertama kali yang harus diperhatikan. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Coba kita dengarkan. Agar kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dalam hidup ini melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wal haji wa saumi ramadhan. Pertama kali diletakkan sebagai pondasi Islam itu ada pada rukun yang pertama, yaitu syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Barakallahu fikum. Yaitu akidah. Setelahnya solat, kemudian zakat, kemudian puasa, haji ke Baitullahil Haram. Ini satu. Kalau dalam bahasa Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang arif, orang yang berilmu, dia akan memulai dari membangun dasar. Kenapa? Karena kerusakan jendela atau barakallahu fikum pintu misalkan, ya, itu lebih gampang diperbaiki daripada rontok dan runtuhnya pondasi di dalam tanah. Yaduh, ternyata pondasinya retak, ini itu. Mau bongkar lagi, wis ono bangunan yang atas. Ada bangunan sudah di atas. Mau memperbaiki pondasi, repot. Tapi kalau memperbaiki bagian dari bangunan itu, maka akan lebih gampang dan mudah. Maka orang arif, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, akan mengedepankan untuk membangun dengan baik, dengan bagus, kokoh pondasinya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita ya ahlus sunnati wal jamaah di berbagai tempat, di berbagai barakallahu fikum kesempatan, pondok pesantren, benar-benar ihtimam, benar-benar perhatian terhadap pembangunan pondasi ini dari semenjak kecil, bahkan dilakukan oleh al-aba wal-um di rumah-rumah mereka. Sebelum anak ini masuk ke kelas TK, sudah mulai diajari siapa yang menciptakan kita, Allah ada berapa, ya kan begitu, Allah di mana, ya, itu semuanya adalah awal dalam pembentukan akidah pada diri anak itu sendiri, mengenalkan sang penciptanya yaitu Allah Azza wa Jalla, mengenalkan barakallahu fikum sifat-sifatnya dan hak-haknya dengan sebuah pertanyaan, Allah menciptakan kita untuk apa? Barakallahu fikum. Nah, ini adalah sebuah keberuntungan di dalam hidup. Dari sinilah mulainya para nabi dan rasul untuk kemudian mengajak makhluk ini, barakallahu fikum. Memulai dari dasar seperti ini merupakan kemantapan ilmu seseorang. Ya, kemantapan barakallahu fikum ilmu seseorang. Ada orang kita kejar supaya dia bisa berbahasa Inggris dan berbahasa Arab. Wah, digojlok muridnya untuk bisa berbahasa Inggris dan bisa berbahasa Arab. Barakallahu fikum. Tidak peduli. Ya, mau bagaimanapun perilakunya, akhlaknya, yang penting tujuan sebagai ya ciri pondok pesantren itu pintar bahasa Inggris, pintar bahasa Arab, ya rahimani wa rahimah, tercapai. Tidak peduli mau akhlaknya murad marid, mau akidahnya beragam-ragam, tidak peduli. Ini adalah kesalahan yang sangat fatal, barakallahu fikum. Naam, termasuk juga dari sifat yang harus dimiliki oleh seorang da'i ilallah, as-sifatul khamisata asyrata, mura'atu adamil italati, memperhatikan tidak ya al-italah. Italah itu memanjangkan pembahasan kesana kemari, tidak nyampe-nyampe. Barakallahu fikum. Tujuannya apa? Agar tidak yumillad da'iyata da'iyatun nas. Agar sang da'i itu tidak menjadikan bosan orang. Au yaftinahum anid daruriyat min hawaijin. Atau menahan mereka dari kepentingan-kepentingan, kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Ya, tertahan dia untuk kemudian mencari ya kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Allahumma illa idza da'atil hajatu ilal itala. Kecuali kalau memang hajat ya memanggil untuk memanjangkan. Fa innahu la mani'. Tidak ada larangan dari hal itu. Faqad thabata 'anil nabi sallallahu alaihi wa sallam annahu khataba an-nas yawman kamilan bayyana lahum fihi kulla shay' min umuri dinihim hatta dakhala ahlul jannati al-jannata wa ahlun nari an-nara wa ashabul kiram wa ashabuhul kiram julusun yasma'una falam yusibuhum malalun walau dajarun. Sungguh telah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam memanjangkan pembahasan, yaitu di saat beliau berkhutbah suatu hari, hari satu hari pun beliau menjelaskan padanya segala sesuatu dari perkara-perkara agama sampai kemudian menjelaskan ahlul jannah masuk ke dalam surga, ahlul nar masuk ke dalam neraka. Dan para sahabat beliau al-kiram julus, duduk, memperdengarkan atau mendengarkan. Mereka tidak dihinggapi oleh kebosanan. Atau dojar, ribut. Ya, kalau kita akan disebutkan sekarang. Wa inna hajatan nasil yawm fil qura wal bawadi ila ma'rifati usuli dinihim wa bayani mahasinihi. Baca doa apa? Baca doa. Alhamdulillah, enggak. Yang bersih? Enggak. Baca tadi? Umar. Alhamdulillah. Wa inna hajatan nasi al-yawm fil qura wal bawadi ila ma'rifati usuli dinihim wa bayani mahasinihi wa fadailihi la ashad min ay waqtin madha. Beliau mengingatkan, adapun kebutuhan manusia sekarang di kampung-kampung, di lembah-lembah, untuk berpengetahuan tentang prinsip-prinsip agama mereka dan penjelasan tentang keindahan agama itu dan keutamaannya, berpegang teguh tentunya menjalankan syiar-syiar agama, kebutuhan orang-orang lebih sangat lagi dibanding dengan waktu yang telah lewat. Kaifala, Bagaimana tidak? Wahum ya'isuna fi asrin. Mereka hidup di masa kam fihi min mulhiyatin wa mughriyatin tuzayyinu linnas al-bashari asyarra bihadhafirihi. Dia hidup atau mereka hidup di masa bagaimana tidak butuh. Sementara mereka hidup di zaman hal-hal yang melalaikan mereka, yang barakallahu fikum menipu mereka, telah menghiasi kehidupan manusia kejahatan dengan seluruh ragamnya. Ya, antum lihat sampai di kampung-kampung terpencil, antum menyaksikan berdirinya apa? Parabola kan? Lah, dengan parabola itu tidak hanya bisa melihat acara yang ada di Indonesia, tapi sudah mendunia. Sehingga ya praktek hidupnya, maaf-maaf, kalau mungkin dulu sebelum perkembangan itu semua, subhanallah masih terjaga. Ya, masih mereka menjaga jilbabnya. Barakallahu fikum, malu wanita, maaf-maaf, untuk kemudian menggunakan ya celana pendek dan yang semisalnya. Tapi sekarang tidak ada. Anda mau lari kemana? Anda mau lari ke gunung sana, sepi sebentar, akan berduyun-duyun orang untuk kemudian, kalau ada orang memulai, akan didatangi orang yang baik mungkin karena ingin baik, dan didatangi pula sama yang jelek-jelek. Maka tidak ada tempat kita berlindung sekarang. Tentu barakallahu fikum, setelah kita hubungan baik kita dengan Allah, kecuali bergabung dengan ahlus sunnati wal jamaah di majalis-majalis ilmu, di lingkungan-lingkungan ilmu barakallahu fikum, atau upaya besar dari ahlus sunnati wal jamaah untuk mewujudkan perkampungan ya terisolir dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Fabiha wa ni'mah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Ya, kita yang hidup mungkin di tengah perkampungan, walaupun di situ ada pondok pesantren, kita mendapatkan ujian yang sangat-sangat hebat. Sebagaimana di sana ada orang yang mungkin di situ kampungnya saja sekian kilo, kampung masyarakat misalkan, ujiannya juga ada. Ya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, mungkin dia tidak teruji dari sisi penampilan-penampilan, tetapi menggeranyang ke rumah-rumah mereka, menembus pintu-pintu mereka, masuk media sosial. Ya, kemajuan media sosial ke dalam rumah ahlu sunnati wal jamaah, sehingga dia bisa menonton, bisa melihat, bisa mengakses dunia luar. Rahimani wa rahim. Ini adalah ujian-ujian di dalam hidup. Maka rahimani wa rahimakumullah, tidak ada kekuatan bagi kita barakallahu fikum, ya, setelah upaya kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal, kecuali menyadari bahwa diri kita ini banyak kelemahan dan kecenderungan kepada dosa dan kemaksiatan itu besar. Lalu kita banyak-banyak barakallahu fikum meminta kepada Allah Azza wa Jal untuk dijaga dari dari ketergelinciran al-mazalik, dijaga oleh Allah Azza wa Jalla dari az-zaik, yaitu penyimpangan dan penyelewengan di dalam hidup. Beliau kemudian menyebutkan, wa tuhabbibuhu ila nufusi biwasailihal fatinati, sehingga yang melalaikan, yang menggiurkan, yang menipu itu ditanamkan kecintaan kepada nufus, yaitu jiwa-jiwa. Antum kalau naik, maaf-maaf ya, mungkin banyak di antara antum nyebrang, taruhlah naik feri atau naik kapal pelni atau yang semisalnya kapal pelni. Ya, kapal pelni atau feri antum naik, ya sudah. Kalau sudah mulai hiburan, antum mau kemana? Subhanallah, di sana ada yang goyang, di sana ada yang nasallahu salamatul afiyah, ya enggak goyang badannya, kakinya, ya sampai terkadang ramai menyambut ibu-ibu tua-tua, semuanya bisa nyanyi ramai. Subhanallah, nasallahu salamatul afiyah. Belum tentu saudara dan saudari kita itu bisa membaca Al-Quran, ya, atau senang mendengar Al-Quran, atau senang melantunkan Al-Quran. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini adalah gambaran sebuah kepincangan hidup orang-orang Islam yang harus barakallahu fikum disentuh dengan sentuhan-sentuhan dakwah. Memang berat, barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan dengan wasailihal fatinah, dengan jalur-jalur, cara-cara, mediasi media yang sangat memfitnah, wa di'ayatihal mughridah wa dhalalatihal haddamah, dengan cara-cara ajakan seruan yang punya tujuan dan keinginan kesesatan yang membinasakan, ajakan menuju, barakallahu fikum, ya, sampai lewat media-media. Siapa yang ingin mengerti nasibnya, daftar. Rek itu artinya apa? Hah? Apa artinya? Reg gitu. Registrasi, ya. Diminta ya tanggal lahirnya. Us nanti datang jawaban. Anda beruntung atau tidak beruntung. Bukankah ini adalah panggilan kekufuran di dalam hidup? Kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Percaya terhadap ucapan manusia yang dia sendiri tidak mengerti nasibnya. Lalu kita mempercayai kalau dia akan bisa mengerti nasib kita. Bukankah ini kejahatan terhadap akal manusia? Bukankah ini bentuk penjajahan, barakallahu fikum, terhadap keyakinan hidup manusia yang semuanya itu ada di tangan Allah Azza wa Jalla? Jadi berbagai upaya dilakukan, media-media dimanfaatkan untuk menebar kejahatan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wa ragma dzalik kullu fa inna mu'azzaman nas, bersamaan dengan itu semua, menerima atau tidak, kebanyakan manusia yatadajjarun, mereka ribut. Kapan? Idza tajawazal khatibu fi khutbatihi, kalau sang khatib lewat, ya, kalau mungkin kalau di masyarakat kira-kira berapa menit itu dikasih kesempatan? Hah? 15, 20, ya. Ya sekitar itulah. Wah, masyarakat sudah mulai lihat jam. Hah? Apalagi kalau misalkan yang khotibnya ini wis pokoknya monoton saja, ngantuk-ngantuan. Artinya bawaannya, barakallahu fikum. Ya? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi beliau menjelaskan mereka ribut kalau sang khatib memanjangkan khutbahnya. Awil muhadarah fi muhadarati al-muhadir fi muhadaratihi rub sa'at min az-zaman, seperempat jam. Fa idza ma qudiyatish shalah aw intahatil muhadarah, kalau khatib khutbah Jum'ah selesai sholat, atau selesai sholat, atau selesai muhadarah tersebut, sami'ta lahum dawiyan bita'liq, Anda akan menemukan suara-suara. Ya, kalau dawiyan terkadang suara seperti lebah-lebah itu, kalau banyak suaranya dawi. Ribut dengan memberikan ta'liq-ta'liq, komentar. Laqad atala alaina wa ma hakadha takunul khitaba wal khutaba wa nahbi dhalik. Sudah komentarnya muncul. Ya, ini kepanjangan. Ya, tidak demikian khutbah itu, tidak demikian juga para khatib-khatib dan yang semisal itu. Jadi repot barakallahu fikum. Ya. Kita mau meringkas sebuah pembahasan benar-benar ringkas, yaitu butuh ya kehebatan dan kepintaran. Ya, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka tentu sekarang kita sebagai seorang duat ilallah bisa mengerti keadaan mad'u seperti ini, ya kita berupaya melatih diri untuk meringkas barakallahu fikum pembahasan di majlis umum rahimani wa rahimakumullah, tidak menjadikan mereka ya apa namanya bosan dan seterusnya. Bainama hum hadanallahu wa iyahum, sementara mereka, semoga Allah berikan hidayah kepada kita dan mereka, la yamiluna min qadha'i sa'atin tiwal inda sima'il aghani al-khali'ah. Aghani al-khali'ati. Mereka tidak kenal lelah, bosenan menunaikan ya waktu-waktunya yang panjang ketika mendengar penyanyi-penyanyi atau nyanyian-nyanyian yang khali'ah. Ya khala'a, ya khala'u, mencabut, artinya orang yang apa nyanyian-nyanyian yang berbahasa cinta atau penyanyi-penyanyi maaf-maaf yang memperlihatkan auratnya. Nas'alullah salamatul afiyah. Mereka tidak bosan. Awit tamthiliyat al-fasidah al-mufsidah allati la tuhaqqiqu li ahadin maslahatan. Atau drama-drama yang rusak dan merusak. Ya. Diceritakan film-film tentang barakallahu fikum kuburan, azab kubur, ini itu. Ya, pemain-pemainnya antum bisa lihat sendiri. Ya. Wanita memikat, terus kapan mau ingat azab kubur itu kapan? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fasida mufsida. Merusak rahimani wa rahimakumullah. Tidak bisa mewujudkan kemaslahatan sedikit pun pada seseorang. Wala tufidu sami'an syai'an nafi'ah. Tidak memberikan barakallahu fikum manfaat bagi pendengarnya. Hakadha al-inqa. Hakadhan aqasat al-haqa'iku inda hadha sinfi minan nas. Jadi kenyataan berubah 180 derajat. Terbalik barakallahu fikum di tengah-tengah orang yang seperti ini sifatnya. Fala yakaduna yufarrikuna bainan nafi al-mufid wad-dari wal-mu'lim. Mereka sudah tidak lagi bisa membedakan antara yang bermanfaat, berguna, bermudarat dan mendatangkan mara bahaya. Wa majalisil khair at-thayyibatil mubarakah, tidak bisa membedakan majlis-majlis yang padanya kebaikan, kebagusan, berberkah. Wa majalisis syarr al-muharriqatil muntinah, dengan majlis-majlis kejelekan, membakar, bau busuk dan seterusnya. Fala haula wala quwata illa billah. Semuanya ini kembali kepada kenyataan. Afwan, beliau ini bercerita tentang apa yang beliau jumpai di tengah-tengah beliau melakoni dakwah tersebut. Dia menemukan hal-hal yang seperti itu rahimani wa rahimakumullah, sehingga beliau tuangkan ini loh pengalaman hidup dari seorang ya da'i ilallah azza wa jal, untuk kemudian langkah-langkahnya bisa kita terapkan. Ya, karena guru barakallahu fikum yang terbaik itu adalah apa? Sebuah pengalaman rahimani wa rahimakumullah yang terbimbing dengan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bis-shawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah kita langsungkan pada sesi yang keberikutnya biiznillah. Sekali lagi kita berharap bisa menyelesaikan risalah ini, nastafid darinya, dari bimbingan Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.